cita sedalam-dalamnya. Untuk itu, marilah sama-sama kita berdoa dan memohon ampun kepadanya melalui sebuah lagu. Ampunilah. Aku menjerit merata, padamu oh Tuhan, ku tak